Macam yang kedua dari tawassul adalah tawassul yang tidak disyariatkan atau tawassul yang tidak diperbolehkan. Qala wa huwa tawassul bima 'ada al-anwa'il madhkurati fi at-tawassul al-mashru'. Tawassul ghairu masyru' adalah tawassul selain macam-macam yang telah disebutkan sebelumnya tentang tawassul yang diperbolehkan. Selain macam-macam yang telah disebutkan sebelumnya, penjelasannya pula pada atau tentang tawassul yang diperbolehkan. Sehingga tentunya selain apa yang telah disebutkan, maka itu masuk pada tawassul yang tidak diperbolehkan. Qala kat tawassuli bitalabid du'ai wasyafa'ati minal anwad, seperti tawassul dengan meminta doa ataupun syafaat dari al-amwad, orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal. Wa tawassul bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam, tawassul dengan kedudukan atau kemuliaan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassul bi dhatil makhluqin aw haqqihim, tawassul dengan zat makhluk dari makhluk-makhluk dan atau hak mereka. Wa tafsilu dhalika kama yali, dan rinciannya sebagaimana yang akan datang berikut. Tayib. Sebelum beliau menyebutkan rinciannya satu persatu, beliau di situ mengawali menyebutkan bahwa selain macam-macam yang disebutkan sebelumnya dari tawassul yang diperbolehkan, ya, selain itu maka apa masuk pada penjelasan beliau tawassul yang ghairu masyru', yang tidak diperbolehkan. Beliau memberikan contoh tawassul yang tidak diperbolehkan adalah seperti tawassul meminta doa, ya, ataupun syafaat, ya, pada orang-orang yang sudah meninggal, sudah mati. Tentunya yang namanya orang sudah mati, ya, tidak mendengar, tidak bisa apa-apa karena sudah meninggal, ya. Nah, bagaimana seorang doa, ya, minta syafaat pada orang meninggal, ya, maka tentunya yang demikian ini, ya, masuk pada suatu perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, namanya orang sudah meninggal, la yasma' al-mayyit, orang yang sudah meninggal, la yasma', tidak mendengar, ya. Wa tawassul bi jahin nabi, atau beliau mencontohkan pula tawassul, ya, dengan kedudukan atau kemuliaan nabi, ya, tidak boleh. Demikian pula tawassul dengan zat makhlukin, makhluk-makhluk, ya, atau hak makhluk, tidak boleh. Nah, kita lihat rinciannya yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah. Qala al-awwal, yang pertama beliau menyebutkan yaitu talabud du'a minal amwati la yajuz, minta doa, ya, dari orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, la yajuz, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Li'annal mayyita la yaqdiru 'ala ad-du'a, karena sesungguhnya yang namanya mayyit, ya, tidak mampu apa? Doa. Orang mah udah mayyit, tidak mendengar, tidak bisa mendoakan, ya sudah mayit, sudah meninggal. Ya. Kalau tiba-tiba mayit, ya terus gerong mendoakan gimana tuh? Hidup lagi lah, yang namanya sudah meninggal, tidak mendengar, tidak pula bergerak, tidak pula bisa memintakan doa, tidak bisa, yang namanya mayit. Li'annal mayit la yaqdiru 'ala du'a, tidak mampu, tidak bisa berdoa, memintakan doa, tidak bisa. Kama kana yaqdiru 'alaihi fil hayah, sebagaimana mayit itu mampu, bisa ketika hidupnya, tidak bisa. Yang namanya masih hidup dengan sudah mati kan beda, ya. Masih hidup bisa ngapa-ngapain, ini sudah mati mau ngapain, ya nggak bisa. Kok dimintain doa, suruh doakan, nggak bisa. Allah alam. Jadi yang namanya mayit tidak mampu berdoa sebagaimana ketika hidupnya. Wa talabu syafa'ati minal amwat la yajuz, demikian pula minta syafaat pada orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal, la yajuz, tidak boleh. Li'anna Umar bin al-Khattab wa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa man bi hadratihima min as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan لما أجدبوا استشكوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا. Ya. Para sahabat, ya. Demikian pula para tabi'in, dari orang-orang yang setelah sahabat, dari kalangan tabi'in. Bahkan mereka pun mencontohkan, ya. Di sini beliau menyebutkan sesungguhnya siapa? Umar bin Al-Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan orang-orang yang ada pada mereka bersama, apa? Yang ada di masa mereka berdua dari kalangan sahabat. Demikian pula orang-orang yang setelahnya dari kalangan tabi'in, ya. Tatkala menimpa mereka kekeringan, ketandusan, ya. Mereka minta untuk diturunkan hujan. Mereka bertawassul, ya, mereka minta tolong. Tapi apa? Biman kana hayyan, dengan orang yang masih hidup. Istajku wa tawassalu wastashfa'u. Mereka berdoa, tawassul. Tapi apa? Biman kana hayyan, dan orang yang masih hidup. Ya. Tentunya mereka mencontohkan di masa hidupnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mereka minta kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Kemudian Nabi mendoakannya dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan ini boleh, dan ini terjadi di masa sahabat. Ya. Sepeninggal beliau, maka mereka para sahabat mencontohkan mereka tidak kemudian minta kepada Nabi ketika beliau sudah meninggal, tidak. Ini juga penjelasan sebelumnya sudah ada, ya. Setelah meninggalnya Nabi, mereka datang kepada siapa? Pamannya Ammah. Au kepada siapa? Ammihi, pamannya. Siapa itu? Abbas karena beliau ya masih hidup waktu itu, minta kepada Abbas. Ya. Taib. Biman kana hayyan kal Abbas, seperti kepada Abbas amr Rasul, paman Rasul, wa ka Yazid bin al-Aswad, kepada Yazid bin al-Aswad. Ya. Walam yatawassalu walam yastashfa'u walam yastasku bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la inda kabrihi wala inda ghairihi. Sepeninggal beliau, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak minta doa, tidak minta syafaat, tidak minta diturunkan hujan kepada Nabi. Tidak di sisi kuburannya Nabi, tidak pula di sisi kuburan yang lainnya. Di sisi kuburannya Nabi aja tidak, apalagi selainnya. Dan ini dicontohkan oleh mereka para para sahabat. Dan di sini disebutkan demikian pula para tabi'in. Ya. Jadi tidak kemudian apa? Mendatangi kuburan Nabi, berdoa di sisi kuburan, minta kepada Nabi untuk mendoakan, tidak. Beliau sudah meninggal. Tapi mereka mendatangi kepada siapa yang masih hidup di waktu itu, yaitu Abbas, seperti mendatangi Abbas. Demikian pula seperti mendatangi Yazid bin al-Aswad. Allahu a'lam. Gitu ya. Bal adalu ilal badal kal Abbas wa ka Yazid. Ya. Bahkan mereka mengganti datang kepada Abbas dan Yazid. Wa qad qala Umar, dan Umar beliau sungguh telah mengatakan, telah berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fataskina wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina faskina faja'alu hadha badalan min dhalik. Ya. Artinya perkara ini waktu itu pun terjadi di zaman Umar, di mana Umar minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup beliau, ya, dan ketika setelah meninggal beliau, ya, natawassal bi ammi nabiyyina faskina, tawassul pada pamannya yaitu Abbas. Artinya apa? Faja'alu hadza badalan min dhalik. Mereka menjadikan, ya, pengganti setelah meninggalnya Nabi yaitu Abbas. Lamma ta'adzara ay yatawassalu bihi 'ala al-wajhi al-mashru' alladhi kanu yaf'alunahu, dengan apa yang terjadi padanya udzur untuk mereka bertawassul, ya, dengan cara yang masyru', cara yang diperbolehkan, yang disyariatkan, yang dahulu mereka melakukannya. Taib. Qala wa qad kana min al-mumkin ayatu ila qabrihi fayatawassalu bihi, ya'ni law kana jaizan. Kata beliau hafizahullah, dan sungguh memungkinkan mereka para sahabat, ya, untuk mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertawassul, kemudian mereka bertawassul kepadanya. Memungkinkan. Tapi apa? Yakni law kana jaizan, kalau seandainya boleh, diperbolehkan. Ya. Itu mungkin mereka apa untuk mendatangi kuburan Nabi bertawassul. Tapi karena tidak hal perkara ini tidak diperbolehkan, maka mereka tidak. Karena tidak boleh, mereka pun tidak melakukannya. Ya. Dan inilah yang dicontohkan oleh mereka para sahabat. Suatu yang dilarang tidak diperbolehkan, maka mereka pun tidak melakukannya. Padahal kalau mau, ya sangat memungkinkan untuk mereka datang ke kuburan Nabi, dan tapi tidak. Fadarkuhum lidhalika dalilun ala adami jawazi tawassul bil amwat. Mereka meninggalkan hal tersebut, yakni tidak melakukan mendatangi kuburan Nabi, ini sebagai dalil, ya, yang menunjukkan tidak bolehnya tawassul dengan amwat. Tidak bolehnya tawassul, ya, kepada siapa? Orang-orang yang sudah meninggal. Baik itu yang meninggal memiliki kedudukan atau lebih-lebih tidak. Nabi mempunyai kedudukan yang tinggi, yang mulia, seorang nabi dan rasul. Ya. Itu aja mereka mencontohkan bahwa karena hal ini tidak boleh, maka mereka tidak mendatangi kuburan Nabi. Padahal beliau, kedudukan beliau jelas. Tapi tidak. Ah. Bagaimana kepada orang-orang meninggal yang tidak memiliki kedudukan, ya, bukan siapa-siapa dia, sama saja tidak boleh. Taib. Dalilun ala adami jawazi tawassul bil amwat la li talabi du'a wasyafa'ah minhum wa hum amwat. Tidak itu untuk minta doa ataupun syafaat dari mereka. Karena mereka apa? Orang-orang sudah meninggal. Falau kana talabu du'a minhu wal istisfa' bihi hayyan wa mayyitan sawa. Kalau seandainya minta doa ataupun syafaat, ya, kepada yang masih hidup dan yang sudah mati itu sama saja, ya, boleh. Lam ya'dilu anhu ila qabrihi mimman huwa dunah. Ya. Lam ya'dilu anhu ila ghairihi mimman huwa dunah. Maka mereka para sahabat tidak mungkin berpaling kepada selain beliau yang kedudukannya lebih rendah, lebih di bawahnya. Ya. Itu kalau mau dilihat dari sisi apa? Kedudukannya, beliau seorang nabi dan rasul, jelas sisi kemuliaannya, ya, telah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, demikian pula dijanjikan padanya surga. Nabi, jelas kedudukannya. Kalau seandainya, ya, minta doa ataupun syafaat kepada yang hidup ataupun yang mati sama saja boleh, maka buat apa untuk berpaling kepada selain beliau, ya, datangi kepada beliau. Tapi tidak demikian mereka para sahabat mencontohkan mendatangi beliau, minta kepada beliau, baik itu doa ataupun syafaat, manakala beliau masih hidup. Dan ini yang diperbolehkan. Ketika beliau meninggal, maka mereka tidak. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi mereka kepada selain beliau yang masih hidup. Kalau mau ditanya dari sisi kedudukan, tentunya berbeda antara pamannya, yaitu Abbas, dengan Nabi, berbeda. Ya. Kalaupun Abbas, paman Nabi pula memiliki, tentunya padanya kedudukan atau kemuliaan, ya, tapi ya tidak sebagaimana kedudukan Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Tapi mereka berpindah atau mengganti kepada pamannya yang masih hidup karena Nabi sudah meninggal. Mufhum ayat tulab tayyib. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yaitu apa? Meminta doa kepada orang-orang yang sudah mati atau sudah meninggal. La yajuz, tidak boleh. Qala hafizahullah, ats-tsani, yang kedua. At-tawassul bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam aw bijahi ghairihi la yajuz. Tawassul, ya, dengan kedudukan atau kemuliaan nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun, ya, yang lainnya, kedudukan kemuliaan selainnya, selain beliau, la yajuz, tidak boleh. Qala, beliau menyebutkan di sini tentang satu hadis yang mungkin, ya, ini dipakai oleh orang-orang yang melakukan amalan tawassul yang tidak diperbolehkan. Allah a'lam. Yaitu wal hadith, kata beliau, wal hadithul ladhi fihi idza sa'altumullaha fas'alu bijahi fa inna jahi innallahi 'adzim, kata beliau. Dan hadith yang ada yang bunyinya, apabila kalian minta kepada Allah maka mintalah dengan bijahi, dengan kedudukan atau kemuliaanku, karena sesungguhnya kedudukan atau kemuliaanku di sisi Allah azim, besar, agung. Hadis ini hadisun makdzub, ya, hadis yang makdzub, didustakan. Laisa fi syai'in min kutubil muslimin allati yu'tamad 'alayha, tidak ada hadis ini dalam kitab, pada kitab-kitabnya kaum muslimin yang dijadikan sandaran, yang dijadikan pegangan, yang mu'tamad. Tidak ada hadis ini. Wala dzakarahu ahadun min ahli al-'ilmi bil hadis, dan tidak ada seorang pun dari ahlul ilmi yang menyebutkan ini adalah hadis. Tidak ada. Sebagaimana disebutkan, ya, sebagaimana disebutkan dalam majmu' fatawa. Wa ma dama la yasihhu fihi dalil. Dan yang demikian ini tentunya selalu tidak bisa dijadikan dalil, tidak benar untuk dijadikan dalil. Fa huwa la yajuz. Ya, yang demikian itu tidak boleh. Kenapa? Li annal ibadati la tathbut illa bidalilin sahih. Karena yang namanya ibadah, peribadatan-peribadatan tidak thabit, ya, tidak tetap kecuali dengan dalil yang sahih. Sementara apa yang disebutkan tadi adalah apa? Satu yang dusta. Tidak ada seorang pun dari ahlul ilmi yang mengatakan itu hadis, ya, dan tidak ada didapati dalam kutub-kutub, dalam kitab-kitabnya kaum muslimin yang itu sebagai pegangan. Allah a'lam. Sehingga apa yang tersebut tadi, ya, tidak bisa dijadikan dalil tentang bolehnya tawassul dengan kedudukan atau kemuliaan nabi, tidak. Tapi yang sahih, yang benar, tidak boleh tawassul dengan jah, bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula bijahi ghairihi. Dengan kedudukan dan kemuliaan Nabi yang tinggi aja tidak boleh, apalagi pada selain beliau lebih-lebih lagi. Wallahu a'lam bissawab. Baik. وهذا الثاني, dan ini yang kedua. Qala hafizahullah, الثالث, yang ketiga. At-tawassul bidhawatil makhluqin la yajuz. Tawassul dengan zat-zat makhluk, dari makhluk-makhluk, la yajuz, tidak boleh. Limadha? Kenapa? Li'annahu. Di sini beliau menyebutkan tentang ba'al qasam. Li'annahu in kanatil ba' lil qasam, kalau ba' itu untuk sumpah, maka tentunya sumpah ini adalah ikhsamun bihi 'ala Allah Ta'ala, sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza kana al-iksamu bil makhluqi 'ala al-makhluq la yajuz, dan apabila ya sumpah itu antara makhluk dengan makhluk, la yajuz, bahkan ini adalah kesyirikan. Wa huwa syirkun kama fil hadith, sebagaimana dalam hadith. Fa kaifa bil iksami bil makhluqi 'ala al khaliq jalla wa ala, maka bagaimanakah lagi sumpah ya dengan makhluk atas al khaliq, atas Allah, zat yang maha mencipta, tentunya terlebih lagi antara makhluk dan makhluk aja. Antara makhluk dan makhluk ini apa? Syirkun. Maka bagaimanakah lagi ya sumpah dengan makhluk atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau untuk apa? Qasam. Dah. Qala wa in kanatil ba nisababiyah. Kalau ba untuk sababiyah, ini untuk sebab, فالله سبحانه وتعالى لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menjadikan ya permintaan pada makhluk satu sebab untuk diijabahi. Allah tidak menjadikan satu sebab permintaan pada makhluk untuk diijabahi. Walam yashra'hu li'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkannya kepada hamba-hambanya. Intinya apa yang beliau akan jelaskan di sini adalah bahwa tawassul bidawatil makhluqin la yajuz, ya, tidak boleh tawassul dengan zat makhluk, tidak boleh. طيب قال الرابع والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين. Yang keempat, tawasul dengan hak makhluk tidak boleh pada dua perkara. الأول أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan ya satu hak pada seorang pun. Wa innama huwa alladhi yatafaddala subhanahu 'ala al-makhluq bidzalik. Lalin Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya apa? Yatafaddal, yakni memberikan keutamaan atau kelebihan terhadap makhluk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan hak, wa kana haqqan 'alaina taskami nasrul mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. Ya. Qala fa kaunul muti', yastahiqul jaza, maka keberadaan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tentunya apa? Berhak mendapatkan pahala, balasan. Ya, yastahiqul jaza, berhak mendapatkan balasan. Wa istihqaqu fadlun wa in'amun, yakni berhak mendapatkan yang namanya keutamaan dan nikmat-nikmat. Wa laysa huwa istihqaqu muqabalatin kama yastahiqul makhluq 'ala al makhluq. Dan bukan dimaksudkan istihqaq muqabalatin, yakni sebagai perbandingan sebagaimana yang apa hak antar makhluk terhadap makhluk yang lain. Ya. Tapi sekedar apa? Istihqaq fadlun wa in'amun. Keberadaan orang yang taat, di sini Allah menggambarkan dengan ayat tadi, keberadaan orang yang taat dan orang-orang yang beriman maka memiliki hak balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yaitu apa? Istihqaq fadlun wa in'amun. Berhak mendapatkan keutamaan dari Allah dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan hak penerimaan atau perbandingan, ya, sebagaimana hak antar makhluk dengan makhluk, tidak. Taib, ini yang pertama. Wathani anna hadal haq alladhi tafaddalallahu bihi ala abdihi huwa haqqun khasun bihi. Bahwa hak ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya berupa keutamaan adalah haqqun khasun bihi, ya, hak yang Allah khususkan pada hamba tersebut. Ya, mungkin hamba, tidak semua hamba Allah berikan keutamaan yang sama. Ya, ada dari hamba yang Allah berikan keutamaan khusus bagi hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya. La ilaqatan li ghairihi bihi, tidak berkaitan atau tidak berkait pada selainnya. Tidak ada keterkaitan, tidak berkaitan dengan pada selainnya. Fa idza tawassala bihi ghair mustahaqqihi aw ghair mustahaqqihi. Fa idza tawassala bihi ghair mustahiqqihi al kana tawassana mutawassilan bi amrin ajnabi. Nah, apabila dia bertawassul pada selain haknya, ya, selain orang yang memiliki hak tersebut, maka sama saja dia apa bertawassul pada perkara yang asing. La ilaqatan lahu bihi, tidak berkait dengannya, tidak ada keterkaitannya. Wa hadza la yajdihi syai'an, tentunya yang seperti ini apa? Tidak bermanfaat sama sekali. Wallahu a'lam. Baik. Gitu ya. Yang kedua adalah apa? Bahwa hak yang Allah berikan pada hamba dengan satu keutamaan, maka itu adalah hak yang khusus yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Maka tidak ada keterkaitan dengan terhadap selainnya. Tidak ada keterkaitan terhadap selainnya. Sehingga ketika dia minta pada selain orang yang berhak, ya, maka sama saja dia tawassul pada suatu yang asing. Dan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Qala wa ammal hadithu alladhi fihi as'aluka bihaqqis sa'ilin. Kemudian beliau menyebutkan adapun hadith, ya, yang bunyinya as'aluka bihaqqis sa'ilin, saya minta kepadamu dan hak as-sa'ilin, orang-orang yang minta. Fa huwa hadithun lam yathbut, kata beliau hadith ini tidak thabit. Kenapa? Li'anna fi isnadihi Atiyyatun al-Aufi. Karena pada sanad hadis tersebut ada Atiyyah al-Aufi. Ya. Dan Atiyyah al-Aufi ini wa huwa dha'ifun mujma'un 'ala dha'fihi, dan dia orangnya adalah dha'if, lemah. Dan disepakati akan kelemahannya oleh para ulama, tentunya para ulama muhaddithin. Disepakati akan kedhaifan, ya. Dhaifnya Atiyah bin Atiyah al-Aufi ini. Kama qala ba'd al-muhaddithin, sebagian mana, ya, dikatakan oleh sebagian para ulama muhaddithin. Wa ma kana kadhalik, ya, dan hadis yang demikian itu yang padanya ada orang yang dhaif sebagaimana tersebut tadi, fa innahu la yuhtajju bihi fi hadhihi al-mas'alati al-muhimmah min umuril aqidah. Maka tentunya tidak bisa dijadikan hujjah, hadis yang seperti tadi tidak bisa dijadikan hujjah dalil, ya, dalam masalah yang penting ini dalam perkara akidah. Thumma innahu laysa fihi tawassulun bihaqqi syakhsin muayyan. Kemudian tidak ada, ya, ya, yang namanya tawassul dengan hak seorang tertentu. Wa innama fihi tawassul bihaqqi sa'ilin umuman, yang ada tak lain tawassul yang ada adalah bihaqqi sa'ilin, dengan hak orang-orang yang minta secara keumuman. Wa haqqus sa'ilin al-ijabah kama wa'adahumullah bidzalik. Adapun haqqus sa'ilin al-ijabah, ya, pengijabahan itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada mereka. Ya. Wa huwa haqqun aujabahu 'ala nafsihi lahum, dan itu adalah hak yang Allah berikan, yang Allah berikan pada jiwa mereka. Ya, bagi mereka, 'ala nafsihi, pada jiwa seorang tersebut, bagi mereka. Lam yujibhu 'alaihi ahad, tidak mengharuskan atau mewajibkan pada apa? Seseorang. Fa huwa tawassul ilaihi biwa'dihi sadiq la bihaqqil makhluq. Maka itu adalah tawassul dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang sadiq, ya. Yang benar, yang jujur, la bihaqqil makhluq, bukan dengan hak makhluk. Allahu a'lam bissawab. Taib, ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga, ya, selesai penjelasan beliau tentang tawassul ghairu masyru'. Beliau di sini menyebutkan ada 4 perkara selain, ya, dari apa? Tawassul al-masyru'. Selain dari tawassul al-masru' yang sudah beliau sebutkan sebelumnya. Fama 'adat tawassul masru', maka tentunya yang tidak sesuai dengan tawassul yang kita dapat dari penjelasan beliau dari tawassul masru', maka tentunya selain itu tawassul, ya, kepada selainnya ghairu masru', tidak diperbolehkan dalam agama ini. Allahu a'lam bissawab. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang datang dari penjelasan beliau menjadikan tambahan penjelasan dan faedah bagi kita sebagai bentuk pengamalan di keseharian kita. Allah ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.